السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mengulang hadis yang ke-61, hadis dari Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat yang ketika dia menjumpai orang musyrik yang sudah memutus tangannya ketika perang, kemudian ketangkap. Kemudian dia ketangkap. Pada saat dia sudah ketangkap, dia mengucapkan La ilaha illallah. Bolehkah aku membunuhnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La taqtulhu. Jangan membunuhnya. Fa in qataltahu fa innahu bi manzilatika qabla an taqtulahu. Karena jika engkau membunuhnya, berarti dia sudah memiliki kedudukan sebagaimana kedudukanmu sebelum engkau membunuhnya. Dan ulama berbeda pendapat dalam memahami makna dari hadis ini. Pendapat yang masyhur adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan Ibnul Qassar, ulama Malikiyah, yang mereka mengatakan fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dan kamu tetap membunuhnya, berarti dia sama seperti kamu sebelum kamu membunuhnya. Artinya dia sama seperti kamu, sama-sama ma'sumud dam. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia ma'sum dam, darahnya terlindungi sebagaimana kamu sebelum membunuhnya. Karena ketika orang kafir sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia jadi muslim, darahnya terlindungi. Sama seperti orang muslim yang darahnya terlindungi sebelum dia membunuh muslim yang lain. Artinya tidak ada tanggung jawab kisos, sama-sama darahnya terlindungi. Wa innaka bimanzilihi qabla an yaqula kalimatuhu allati qala. Dan kalau kamu membunuhnya, maka kamu seperti orang itu sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah. Artinya kalau kamu membunuhnya, maka darahmu halal sebagaimana orang itu sebelum mengucapkan la ilaha illallah, darahnya halal karena dia masih kafir. Ini pendapat yang pertama, dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Qassar dan yang lainnya. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang disampaikan oleh Al-Qadhi Iyad. Wa qila ma'nahu innaka mithluhu fi mukhalafatil haqqi wartikabil ismi wa in ikhtalafat aju anwa'ul mukhalafah wal ismi fayusamma ismuhu kufran wa ismuka ma'siyatan wa fisqa. Kalau kamu membunuhnya, maka kamu seperti dia sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya apa? Kalau kamu membunuhnya, maka kamu berdosa dengan dosa membunuh seorang muslim yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, sebagaimana dia berdosa sebelum mengucapkan la ilaha illallah dalam bentuk dosa apa? Menjadi orang kafir. Karena itulah yang disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang kedua di sini adalah persamaan dari sisi bentuk dosanya, sama-sama berdosa. Kalau kamu membunuhnya, berarti kamu berdosa sebagaimana orang itu sebelum mengucapkan la ilaha illallah, dia berdosa dalam bentuk dosa kekufuran. Dan pada prinsipnya dari dua khilaf ini ulama sepakat bahwa sahabat yang membunuh orang ini, andai itu terjadi, tidak wajib dilakukan qisas. Namun meskipun tidak wajib dilakukan qisas, tapi di sana ada kewajiban untuk membayar diyat. Karena al-qisasu, karena yang namanya qisas, dia digugurkan bil-udri, yakni ta'wil. Qisas bisa digugurkan karena ada udur berupa salah dalam memahami kasus. Makanya orang ini bisa jadi dia membunuh disebabkan karena dia memahami orang kafir ini mengucapkan la ilaha illallah tujuannya hanya sebatas untuk melindungi diri, bukan untuk masuk Islam. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya. Babun qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ya ini ya. Bab tentang tahrim darbil hudud wa syakil juyub wa du'a'i bidakwal jahiliyah. Bab tentang haramnya meratapi mayat dalam bentuk menampar pipi, menyobek baju, menyobek jaib. Jaib itu kerah baju, ditarik-tarik kerahnya sampai putus kancingnya. Wa du'a bidakwal jahiliyah, dan meneriakkan kalimat-kalimat jahiliyah. Yang orang jahiliyah di masa silam ketika ditinggal mati oleh keluarganya, mereka merasa sudah putus asa, tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan lagi. Hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Masmu Abi Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Sebutkan manaqib Abu Musa. Sebutkan keutamaan Abu Musa. Manaqib itu artinya keutamaan. Ada acara manaqiban, artinya cerita tentang keutamaan. Sebutkan manaqib Abu Musa. Suaranya merdu sebagaimana Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu suara yang merdu sebagaimana suara merdu yang dimiliki oleh Nabi Dawud alaihi salatu wasallam. Waja'a Abu Musa waj'an shadida. Abu Musa mengalami sakit yang sangat parah. Faghushiya alaihi wa ra'suhu fi hijri imra'atin min ahlihi. Kemudian Abu Musa pingsan sementara kepalanya di pangkuan salah satu istrinya. Falam yastati ay yurda 'alayha syai'an. Karena Abu Musa pingsan, maka Abu Musa tidak bisa memberikan penjelasan kepada mereka sedikit pun, tidak bisa menasihati mereka sedikit pun. Jadi Abu Musa pingsan dan mereka teriak-teriak karena Abu Musa dikiranya sudah mati. Namun Abu Musa enggak kuat ngomong sehingga tidak bisa ngasih nasihat. Falamma afaqa. Kemudian ketika Abu Musa sudah siuman, sudah sadar, qala, beliau mengatakan, ana bari'un mimman bari'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Ketika Abu Musa siuman, beliau mengatakan, aku benci orang yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berlepas diri dari orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci. Bari itu memusuhi. Lawan dari loyal. Lawan dari al-walaya. Aku memusuhi, aku membenci, aku berlepas diri dari orang yang as-saliqah, yang suka teriak-teriak ketika ditinggal mati oleh keluarganya. Wal-haliqah, ada yang menggundul rambut ketika ditinggal mati keluarganya. wasyaqah, dan suka merobek-robek baju, robek-robek pakaian karena merasa sedih dengan kematian keluarganya. Dan ini pesan yang disampaikan oleh Abu Musa sebagai wasiat untuk keluarganya yang ditinggal mati, yang mau ditinggal mati oleh Abu Musa. Dan dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa terkadang seseorang memberikan wasiat kepada keluarganya dengan pesan-pesan moral agar keluarganya bisa lebih sesuai aturan syariat pada saat ditinggal mati oleh ayahnya, ditinggal mati oleh suaminya, sehingga mereka tidak melanggar aturan syariat. Kemudian hadis ini dalil tentang haramnya berteriak ketika ada kematian, apapun bentuk teriaknya. Dan diceritakan kana sahabatu yuhibbuna khafdhus sauti fi thalathin. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu selalu berusaha untuk menundukkan suara, merendahkan suara. Mereka suka merendahkan suara pada tiga kegiatan: indal qital, wa indal janazah, wa indal du'a. Ketika berperang, ketika ada jenazah, dan ketika berdoa. Sahabat, mereka tidak keluar suaranya ketika dalam tiga kondisi. Pertama, waktu perang, sehingga perang itu tidak saling teriak-teriak ya, tidak bengok-bengok, tapi semuanya tenang karena harus menunggu komando. Sehingga kalau semuanya rame, panglima bicara, dan bisa jadi gak bawa horn ya, panglima bicara gak ada yang dengar ya. Makanya ketika mereka perang, mereka itu sambil berzikir, suaranya tidak dikeraskan, mereka berzikir sambil berperang. Yang kedua, indal janais, ketika ada jenazah. Sehingga mereka ketika dalam acara jenazah ya, dalam acara ngurusi jenazah, mereka itu tenang, semuanya tertunduk karena mereka tahu sebentar lagi saya akan seperti dia. Karena itulah ditekankan ketika ada jenazah tidak ada suara yang dikeraskan, sebagaimana dulu para sahabat tidak menyukainya seperti suara qiraah ya, ya, bacaan Al-Quran yang mengiringi kegiatan layatan jenazah sampai pemakaman. Karena bacaan seperti ini tidak diperlukan, tidak diperlukan. Siapa yang mendengarnya? Mayit mendengarnya enggak? Dan sama sekali tidak memberikan manfaat bagi mayit, karena mayit sudah tidak bisa beramal. Sehingga meskipun mayit mendengarkan suara bacaan Quran, tidak dihitung sebagai amal. Yang kedua, masyarakat yang mengiringi jenazah semuanya sibuk dengan kegiatan jenazah, sehingga Al-Qur'annya tidak ada yang enggak tekni, ya, tidak ada yang memperhatikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau kalian mendengar suara Al-Qur'an, maka perhatikanlah dan diamlah agar kalian dirahmati. Makanya seharusnya ketika Al-Quran itu disuarakan, dikeraskan, berarti menuntut masyarakat yang lain agar mereka diam, tenang mendengarkannya. Namun yang terjadi, mereka sibuk ya, mereka kadang bertemu dengan kawan-kawannya, ngobrol, dan ada yang ngerokok dan seterusnya. Makanya yang semacam ini sebaiknya ditinggalkan. Tapi kalau bagi masyarakat kita, ini penanda. Kalau sudah ada suara Al-Quran, orang akan tanya, sopo sing mati. Saking jarangnya mendengarkan suara Al-Quran. Sampai ketika ada bunyi Al-Quran, sing ditakoni, sopo sing mati. Dan ini menunjukkan kalau itu bagian dari adat ya. Di tempat yang lain ini enggak ada. Di Lamongan adat kayak gini enggak ada. Jadi kalau ada jenazah meninggal dunia, orang-orang layat ke sini, ya, ke rumahnya, terus pulang. Dan nanti cuma dikasih pengumuman akan disolatkan pas misalnya sholat duhur atau sholat setelah sholat asar atau setelah sholat-sholat yang lainnya. Dan nanti para pentakziah sudah nunggu di masjid pada waktu yang sudah ditentukan. Kemudian mereka juga suka al-khafdu, mereka suka merendahkan suara ketika berdoa. Karena kita butuh al-khudu' wa tadarruk, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat berdoa. Karena itulah Rasulullah SAW membenci setiap as-salikah, orang yang teriak-teriak. Wasnada, ini adalah sandaran hidupku. Pak, aku ojo ditinggal, Pak. Ya. Dan bahaya ketika orang itu mengucapkan kalimat tertentu pada saat mengiringi jenazah. Karena Nabi SAW mengatakan, La tadu'mu ala anfusikum, fa'inna fihimul malaikah yu'amminuna ma tadu'un. Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian, karena ada para malaikat yang mengaminkan doa kalian. Sehingga kita diminta ketika sedang mengiringi jenazah untuk banyak mendoakan kebaikan. Karena di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk mengaminkan setiap ucapan yang diucapkan oleh orang-orang di sekitar jenazah. Kalau bapak mati sudah enggak ada lagi yang akan ngasih nafkah saya, amin. Wah, engkau uripku dadi nelongso, Pak. Amin. Ini marah dadi enggak karuan kan gitu. Makanya jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Dan ada sebagian orang yang seperti itu. Ketika ditinggal mati suaminya, dia enggak kuat, ya. Lalu dia mengucapkan kalimat yang isinya mendoakan keburukan untuk dirinya, diaminkan malaikat. Kemudian walhalikah, Nabi SAW juga melarang alhalikah yang gundul rambut, wasyakah dan suka jambak-jambak baju. Yang ini menunjukkan kalau dia orang yang tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah memberikan analoginya, ya. Walillahil matsalul a'la, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih sempurna. Ada orang yang bertanya begini, boleh enggak kita membuat permisalan? Kamu kalau menghadap ke bos, seharusnya kan berdandan rapi, pakaiannya bagus, dengan tujuan biar bos senang. Maka kamu kalau menghadap ke Allah juga harus berpakaian yang lebih bagus, lebih rapi, untuk mengundang ridha Allah. Boleh enggak membuat permisalan semacam ini? Jawabannya, dalilnya ada dalam Al-Quran. Allah berfirman, Walillahil mathalul a'la. Allah memiliki sifat yang jauh lebih sempurna, yang jauh lebih mulia. Makanya ketika ada tindakan baik yang itu kita lakukan untuk orang lain, maka seharusnya lebih sempurna lagi untuk kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan dengan auratku?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan sampai engkau membuka auratmu kecuali pada dua orang, istrimu dan budak perempuanmu. Selain itu tidak boleh. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya sendirian? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Wallahu ahaku antustahya minhu. Allah Subhanahu Wa Taala lebih berhak engkau bersikap malu kepadanya. Sehingga meskipun engkau sendirian, enggak boleh terus kemudian buka semuanya, meskipun enggak ada orang yang melihatnya. Karena menunjukkan kalau orang ini tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perbandingan. Sebagaimana kamu kalau di depan orang lain malu, seharusnya di depan Allah lebih malu. Nah, kita akan membuat perbandingan seperti ilustrasi yang kemarin kita sampaikan. Kita misalnya punya anak. Ada anak 5, masing-masing kita kasih benda tertentu. Ternyata ada salah satu anak yang bendanya rusak. Kemudian dia nangis. Ketika dia nangis, dia mogok. Akhirnya dia ngelawan orang tuanya. Dia gulung-gulung nangis. yang menunjukkan kalau dia enggak terima kalau bendanya rusak. Kira-kira orang tuanya marah enggak? Orang tuanya akan marah. Pertama waktu dia sedih, dia nangis, orang tuanya mengizinkan, bahkan kadang lebih disayang, disuruh untuk sabar, nanti akan dibelikan lagi. Tapi pada saat dia enggak terima, mogok, ngantemi, ya, bahkan kadang lempar-lempar, maka orang tuanya akan semakin marah. Maka dia mendapatkan madarat dua kali. Pertama mainannya rusak, kedua dimarahi orang tuanya. Walillahil matsalul a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang lebih sempurna. Kita semua dikasih oleh Allah. Dikasih harta, dikasih fasilitas, termasuk dikasih keluarga. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengambil dari barang yang kita miliki, keluarga yang dekat dengan kita yang kita cintai sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Pada saat Allah mengambilnya, lalu kita sedih, boleh enggak? Boleh. Dan itu tidak dilarang. Dan ketika kita sedih, kita mendekat kepada Allah, Allah akan semakin cinta. Namun kalau dia enggak terima, Allah murka. Allah akan marah ketika dia enggak terima. Nah, di antara bentuk tidak terima ketika dia tampakkan dengan teriak-teriak, gulung-gulung, nangis sambil jambak-jambak rambut, pengok-pengok dan seterusnya, menunjukkan kalau dia enggak terima. Nah, ketika dia enggak terima, disitulah Allah Subhanahu wa taala murka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dengan tindakan semacam ini. Karena itu jangan sampai ketika kita ditinggal oleh siapapun yang kita cintai atau kehilangan benda apapun yang kita cintai, kita bersikap yang menunjukkan tidak ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Kemudian kita lanjutkan bab bayanu ghaldi tahrimin namimah. Bab tentang penjelasan kerasnya haramnya namimah, tentang haramnya kegiatan namimah. Bahaya besar namimah. Apa itu namimah? Namimah artinya mengadu domba. Dan adu domba dalam namimah itu jujur, tidak ada bentuk kedustaan. Misalnya begini, si A sedang berbicara dengan si B. Kemudian tiba-tiba si A nyinggung kejelekan si C. Akhirnya oleh si B diperhatikan, terus dititeni kalimatnya, tak apal no. Sampai dihafalkan kalimat ketika si A menjelek-jelekan si C. Kemudian selanjutnya si B ini datang ke si C. Kemarin si A itu ngomong kayak gini, ini persis, saya enggak nambahi sedikit pun, jujur saya, lillahi ta'ala ikhlas. Terus dia cerita, si A itu ngomong kayak gini tentang kamu. Akhirnya si A enggak terima. Kemudian si C balas menghina si A. Kemudian dihafalkan, bahkan direkam. Setelah selesai, dia datang kepada si A. Saya tadi baru datang ke si C, nah, dia ngelek-ngelek awakmu, dia menghina kamu. Ini buktinya, rekamannya. Ditunjukkan, dia jujur 100%. Tidak nambahi, tidak mengurangi. Namun dia memindahkan berita-berita seperti ini untuk tujuan agar si A dan si C saling bermusuhan. Dan itulah namimah, membangun permusuhan di tengah kaum muslimin. Dan itu dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, hammazim masyaim binamim. Di antara karakter orang kafir adalah mereka itu hammaz. Orang yang suka menghina dengan lisannya. Masya'im binamim, kemana-mana suka menyebarkan namimah. Hadis yang disebutkan dalam bab ini adalah hadis dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Hadisu Hudzaifata ibn al-Yaman qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul لا يدخل الجنة قطات. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qattat tidak akan masuk surga. Tafassahu fil majalis. Merapat ya, yang bagian kiri, bagian utara. La yadkhulul jannata qattatun. Tidak akan masuk surga orang yang suka menyebarkan adu domba. Qattat bimakna namam. Qattat artinya adalah namam, orang yang menyebarkan kebencian di tengah masyarakat. Jadi sebenarnya seperti yang dilakukan oleh pemerintah ya, memberantas hate speech atau apa, menyebarkan kebencian di tengah masyarakat, ini termasuk upaya yang bagus dalam rangka untuk mendidik masyarakat, apalagi di era informasi semacam ini, betapa mudahnya orang bisa menyebarkan berita dusta atau kebencian atau misalnya tuduhan-tuduhan palsu kepada orang lain, termasuk saling mengadu domba. Kalau ini tidak dibatasi, maka para pemegang online yang mereka kurang beradab dalam masalah ini bisa seenaknya saja. Dan aturan semacam ini aturan dalam rangka membangun kemaslahatan di masyarakat. Karena Nabi SAW melarang keras hal ini, dan beliau bahkan memberikan ancaman tidak akan masuk surga qattatun, orang yang suka menyebarkan namimah. Dan namimah ini juga salah satu di antara penyebab azab kubur. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ada di kitab Umdatul Ahkam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Lalu beliau mengatakan, "Inna sahiba hadzal qabri la yu'adzaban." Sesungguhnya penghuni dua kubur ini sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani bikabir." Dan tidaklah mereka disiksa untuk perbuatan yang berat untuk ditinggalkan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma ahaduhuma fayamshi bin namimah." Salah satunya disiksa karena dia punya hobi suka menyebarkan permusuhan di kalangan kaum muslimin. Suka menyebarkan memicu sengketa permusuhan di tengah kaum muslimin. Karena itulah saran yang pernah disampaikan oleh Imam Ibn Utsaimin, ketika ada orang yang datang ke kita dan dia menyampaikan, dan orang ini menyampaikan kritikan orang lain terkait kita, maka jangan dituruti, jangan diikuti, jangan dipercaya. Boleh langsung dibantah di depan, boleh juga kita tidak perhatikan. Misalnya Anda bersama kawan Anda, tiba-tiba kawan Anda bilang, "Kemarin si A itu jelek-jelekan awakmu, isinya kayak gini." Jangan dikira kalau dia akan pro kita. Jangan dianggap kalau orang ini akan berpihak kepada kita, atau dia senang dengan kita. Justru orang ini adalah awal dari namam. Kalau itu kita perhatikan, terus kita balas, kemudian kita menjelekkan kawan yang satunya, kemudian dibawa oleh orang ini, berhasillah namimah. Makanya berbahaya tindakan namimah. Dan ketika ada orang seperti ini, Allah sarankan, "Wala tuti kulla hallafin mahin hammazim masya'in binamim." Jangan kamu ikuti, jangan kamu percaya orang yang suka bersumpah, kemudian keliling-keliling kemana-mana dalam rangka menyebarkan kebencian di tengah masyarakat. Dan tentang Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau punya satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Kelebihan beliau apa? Beliau bergelar sebagai sahabat sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemilik rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa digelari seperti itu? Karena beliau lah satu-satunya sahabat yang mengetahui daftar orang munafik di Madinah. Dan ketika Hudzaifah mengetahui itu, beliau tidak sebarkan kepada yang lain, tapi beliau menjaga amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup kamu yang tahu, jangan diceritakan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dan mengetahui daftar munafik itu penting atau tidak? Penting. Tujuannya apa? Karena untuk mengetahui siapakah jenazah yang boleh disolati dan yang tidak boleh disolati. Dan ketika itu di Madinah ada beberapa orang yang mati tidak boleh disolati, meskipun mereka dohirnya muslim, mereka ikut sholat, mereka bahkan hadir ketika duhur dan asar. Lain dengan kita ya, kalau duhur dan asar masjidnya malah sepi. Orang munafik duhur asar datang ke masjid, mereka dohirnya muslim tapi ketika mati tidak boleh disolati. Itulah munafik di masa Nabi SAW. Dan yang tahu Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW meninggal, yang tahu tinggal Hudzaifah ibnul Yaman. Namun Nabi SAW tidak bocorkan ilmu ini kepada sahabat yang lain, hanya Hudzaifah. Sehingga ketika beliau wafat, beliau hanya tinggalkan amanah ini kepada Hudzaifah. Sehingga Hudzaifah ini jadi standar. Jika ada orang yang meninggal di Madinah, ternyata Hudzaifah tidak hadir dan tidak mau ikut nyolati, maka orang itu langsung dicap munafik. Sehingga sahabat yang lain tidak ikut mensolatinya. Dan setelah Hudzaifah meninggal, maka tidak ada lagi yang bisa mengetahui siapa orang munafik di Madinah. Dan ketika itu kembali kepada kaidah dasar bahwasanya manusia disikapi sesuai dengan dohirnya. Sehingga perlu enggak untuk menjadi sahibu sirin Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang? Hah? Enggak mungkin. Kecuali kalau Anda dapat wahyu daftar orang munafik di Jogja. Dan kalau itu terjadi malah bikin ramai di tengah masyarakat. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Sikapi setiap manusia sesuai dengan zahirnya. Karena itu selama dia menampakkan Islam, ya kita sikapi sebagai muslim. Apakah dia berstatus munafik atau tidak di hadapan Allah, wallahu a'lam. Karena kita bersikap sesuai dengan lahiriah yang ditampakkan oleh orang ini. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya, babun bayanu ghaldi tahrimi isbalil izar wal manni bil atiyah wa tanfiqis sil'ah bil halif wa bayani salasati alladhina la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yanduru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ini hadis tapi dijadikan judul bab. Bab tentang larangan keras isbal, ya, membiarkan kain sampai menutupi mata kaki. Wal manni bil atiyah, dan mengundat-undat pemberian. Wa tanfiqis sil'ati bil halif, dan melariskan dagangan dengan sumpah. Serta penjelasan tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak diperhatikan oleh Allah dan tidak akan disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, itu nikmat atau azab? Nikmat atau azab? Azab. Kenapa? Karena orang ini tidak digubris oleh Allah pada saat semua hamba membutuhkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ada orang yang tidak digubris oleh Allah, tidak diperhatikan. La yukallimuhum wa la yanduru ilaihim. Enggak diajak bicara dan tidak dilihat. Wah, enak enggak diajak bicara berarti enggak dihisab. Bukan. Tidak diajak bicara, tidak dilihat itu berarti tidak digubris. Sehingga kalau tidak digubris, mungkin langsung diambil, cemplungkan ke neraka, selesai, dibuang begitu saja. Dan itu yang paling ditaklukkan oleh, yang paling ditakutkan oleh para ulama. Ada seorang ulama, saya lupa orang yang mengatakannya, seingat saya Hasan Al-Basri ya. Ini pernah diceritakan oleh Dr. Abdul Aziz Ar-Rais. Beliau pernah membuat pernyataan, yang paling aku khawatirkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala melemparkanku ke surga, ke dalam neraka, wa yakulu wala ubali. Lalu Allah mengatakan, aku gak gubris. Kalau Allah sudah gak gubris, ada gak harapan untuk bisa selamat? Ada harapan? Gak ada. Kalau sudah gak digubris, padahal satu-satunya ketika di hari kiamat kita hanya bisa meminta tolong kepadanya, gak ada yang lain, maka tidak akan ada harapan untuk bisa selamat. Makanya ancaman seperti ini ancaman yang luar biasa. ancaman tidak digubris oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an orang yang tidak digubris ketika di hari kiamat. Allah bercerita tentang orang yang dia dibutakan oleh Allah. Allah mengatakan orang-orang yang dibutakan oleh Allah di hari kiamat, dia mengatakan, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma?" Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma." Orang yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang dongka, kehidupan yang sempit. Dan aku akan kumpulkan mereka pada hari kiamat, aku bangkitkan mereka dalam kondisi buta. Lalu orang ini mengatakan, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta, padahal dulu saya bisa melihat. Lalu Allah mengatakan, "Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Allah berfirman, "Karena dulu telah datang ayat-ayatku, telah datang peringatkan dariku, fanasitaha, namun kalian tidak memperhatikannya, kalian tidak menggubrisnya. Wa kadzalikal yauma, karena itulah pada hari ini tunsa, kamu tidak digubris." Jadi bentuk tidak digubris sampai orang ini dibuat buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzu billah. Dan ini salah satu di antara hukuman orang yang tidak peduli terhadap aturan syariat. Sudah datang peringatan tapi tidak diperhatikan. Meskipun i'rad yang dimaksud dalam ayat ini adalah i'rad dalam arti kekufuran, dia tidak mau mengimani Al-Qur'an. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga orang yang tidak akan diperhatikan oleh Allah besok di hari kiamat. Tidak akan disucikan oleh Allah sehingga dosanya tidak diampuni. Walahum adzabun alim, dan dia mendapatkan siksa yang sangat menyakitkan. Pertama, rajulun kana lahu fadlu ma'in bittariqi famana'ahu min ibnissabil. Yang pertama, orang yang punya air yang banyak, sisa air banyak di pinggir jalan, namun dia melarang semua orang untuk mengambilnya, termasuk ibnu sabil, termasuk musafir. Yang disebut dengan fadlul ma, sisa air di sini adalah ada orang punya sumur. Sumur itu berada di kebunnya, di tanahnya. Dan tanahnya berada di tepi jalan. Air sumur ini sudah dia ambil, dia manfaatkan untuk kebutuhan pribadinya, untuk keluarganya, untuk tanamannya, binatangnya, dan gak habis. Boleh gak orang ketika ngambil sumur ini, ngambil air sumur ini, kemudian dia diminta untuk bayar? Gak boleh. Air ini tidak boleh dijual. Itu yang disebut dengan fadlul ma. Dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual sisa air. Dan bahkan dikasih ancaman keras oleh Rasulullah. Saking pelitnya orang ini, sampai sesuatu yang ketika dia berikan tidak akan memberikan pengaruh apapun kepada keluarganya, namun orang ini tetap melarangnya, diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan digubris oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun bay'a imamahu la yubayyihu illa lidunya. Fa in a'tahu minha radiya wa illam yu'tihi minha sakhita. Dan ada orang yang dia membaiat memimpin negaranya namun untuk tujuan dunia, untuk tujuan politik. Ketika dia dikasih jatah politik, dia merasa ridho. Ketika dia tidak dikasih jatah, tidak mendapatkan jabatan atau tidak dikasih misalnya perhatian oleh presidennya, dulu saya sudah dukung dia waktu kampanye, ternyata sekarang dilupakan, akhirnya malah menjadi lawan politiknya. Wa illam yu'tihi minha sakhita, ketika dia tidak dikasih dia marah. Ini termasuk salah satu di antara orang yang besok di hari kiamat dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berarti orang ini apa? Tidak memenuhi janjinya. Wa rajulun aqama sil'atahu ba'dal 'asri. Faqala wallahi alladhi la ilaha ghairu. Laqad a'taitu biha kadza wa kadza. Fasaddaqahu rajulun. Dan yang ketiga, ada orang yang dia menjual dagangannya sudah masuk waktu asar. Berarti apa? Sudah mau tutup. Karena di masa silam enggak ada toko buka malam. Lapaknya sudah mau tutup. Sudah di akhir-akhir penjualan. Akhirnya karena dia sudah mau tutup, sudah di penghujung penjualan, faqala, lalu dia bersumpah, demi Allah, tadi laqad a'taitu biha kadza wa kadza. Tadi saya itu sudah mendapatkan tawaran harga sekian, harga sekian. Saya kulaknya itu sekian, demi Allah saya seperti ini dan seterusnya. Jadi dia bersumpah dalam rangka apa? Melariskan dagangannya. Dan dia jujur dalam hal ini. Tidak ada unsur dusta. Betul tadi ada yang nawar sekian. Betul tadi ada yang mau ngambil dengan harga sekian. Tapi dia tidak mengizinkan. Fasaddaqahu rajulun, akhirnya pembelinya mempercayainya. Orang ini diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan digubris ketika di hari kiamat. Kenapa? Karena dia menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala untuk melariskan dagangan, yang ini menunjukkan kalau dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sesuatu yang remeh harus dia ambil dengan cara menggunakan nama Allah. Summa qara'a hadhihi al-ayah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menjual perjanjian Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sangat murah, yaitu untuk kepentingan dunia. Makanya waspada dalam masalah transaksi jual beli, ada adab yang perlu diperhatikan di sana. Jangan gunakan nama Allah untuk melariskan dagangan, apalagi pakai sumpah, demi Allah ini asli. Untuk menyatakan asli aja, janganlah pakai demi Allah. Terlalu mulia nama Allah Subhanahu wa taala untuk disebutkan di sana. Wallahu a'lam. Kita sambung di pertemuan berikutnya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.